dan Tanjung Alame. Sio waktu beta, waktu beta keluar ambone. Ombak kuku di badan kapal sio, lah hati beta sio tak karuan.